Barang terpas ada sebujur bangkai. Masih goyang damai barang terpas. Secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Spesial buat yang punya lagu. Dalam selama ini diri berhiaskan emas intan bermata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kebanyakan manusia terlena sehingga lupa.